السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Bandung yang biasanya Jumat sore, sekarang kita ngaji di Masjid Darul Ihsan karena satu dan lain hal sementara pindah ke sini untuk Jumat ini. Jumat depan kita kembali insyaallah ke sana. Juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, Radio Rawi Sunnah di Lampung, di Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan, para pemirsa TV Roja, juga pemirsa melalui YouTube dan Facebook, juga pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kita sedang membahas dalil tentang takdir. Salah satunya adalah hadis Jibril yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang Islam, iman, dan ihsan. Kita menjelaskan secara ringkas rukun iman yang 6 sebelum masuk kepada pembahasan takdir. Iman pertama yaitu kepada Allah sudah, kepada para malaikat sudah, kitab sudah, para nabi, para rasul sudah, dan pembahasan terakhir kita tentang hari kiamat. Iman kepada hari akhir mencakup beberapa poin. Poin terakhir yang sudah kita terangkanlah iman kepada adanya hasyr atau hari dikumpulkannya manusia. Kita lanjutkan. Termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari dikumpulkannya seluruh makhluk. Wajib kita yakini karena ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Saat itulah seluruh kesalahan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. An-Nisa 87 menyatakan Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia pasti mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan sedikit pun di hari itu. Ayat ini menjelaskan adanya saat ketika manusia dikumpulkan. Hari itu disebut dengan sebutan hari Taghabun, sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat 9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari itu Allah mengumpulkan kalian di hari dikumpulkannya kalian, dan itulah hari at-taghabun. Taghabun maknanya hari ditampakkannya seluruh kesalahan manusia. Pengumpulan makhluk ini mencakup seluruh makhluk yang pernah hidup, baik makhluk yang pernah hidup di langit seperti para malaikat ataupun yang di bumi seperti manusia, jin, bahkan binatang-binatang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika binatang-binatang dikumpulkan pada hari kiamat. Binatang juga dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, salah satunya dalam rangka menegakkan keadilan Allah Azza wa Jalla atas seluruh makhluk. Mungkin ada kedzaliman antar sesama binatang, atau ada kedzaliman manusia terhadap binatang selama hidupnya, ditegakkanlah keadilan saat itu. Maka setelah seluruh keadilan ditegakkan, binatang oleh Allah dikembalikan menjadi tanah, tidak diteruskan dihisab ke surga atau ke neraka, tidak. Setelah selesai urusan, maka mereka dikembalikan menjadi tanah. Terlihatlah oleh orang-orang kafir, maka orang kafir mengangan-angankan dirinya seperti binatang itu kembali menjadi tanah. Allah berfirman, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saat itu berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun dikembalikan menjadi tanah seperti binatang itu, tidak terus dihisab, tidak terus ke neraka. Mereka mengangan-angankan kembali menjadi tanah seperti binatang itu. Jadi binatang dihidupkan kembali, dikumpulkan, setelah itu selesai urusan, mereka kembali menjadi tanah. Adapun jin dan manusia terus berlanjut ke proses hisab selanjutnya. Mereka dibangkitkan di hari yang agung tersebut, berkumpul di hadapan manusia, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Azza wa Jalla berfirman ayat ke-4 sampai ayat ke-6, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan. Jadi mereka nyangka hidup itu hanya sekali di dunia, setelah mati beres urusan. Tidak ada sedikit pun sangkaan, apalagi keyakinan bahwa mereka akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat, enggak ada. Allah menyatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan di hari yang agung, yaitu hari berdirinya manusia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Saat itu, ikhwan mohon maju agar yang baru datang bisa masuk. Kalau ada space sedikit saja di tempatnya ya. Keadaan saat itu begitu menegangkan, mengerikan, menakutkan. Saking takutnya, saking tegangnya, sampai-sampai hati mereka bergeser dari tempatnya, naik ke atas dan berdiam di tenggorokannya. Tidak bisa keluar, tidak bisa kembali ke tempatnya. Mereka tidak mampu berbicara, saking tegang dan takutnya. Allah menjelaskan di dalam surah Ghafir ayat 18, wa anzirhum yaumal azifah idzil qulubu ladail hanazir kadhimin. Kata Allah, berikan peringatan kepada mereka tentang hari azifah. Hari azifah itu hari yang sudah dekat, maksudnya hari kiamat. ketika hati-hati mereka berada di kerongkongannya, berada di tenggorokannya kadhimin. Makna kadhimin tertahan dijelaskan oleh para ulama, fal qulubu zailatun an amakiniha wal absar sakhisatun min hauli dzalikal yaum. Hati-hati mereka bergeser dari tempatnya. Mata-mata mereka terbelalak saking takutnya mereka pada hari itu. Berkata Qatadah, waqafat al-qulubu fil hanajir min al-khawfi fala takhruju wa la ta'udu ila amakiniha. Saat itu hati-hati mereka tertahan di tenggorokan karena saking takutnya. Tidak bisa keluar dan tidak bisa kembali ke tempatnya. Makna kadhimin ay sakitin la yatakallamu ahadun illa bi'idni. Makna kadhimin adalah diam. Tak ada seorang pun yang berbicara tanpa izin Allah Azza wa Jalla, termasuk dari kalangan para malaikat. Allah berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari itu berdirilah ruh dan juga para malaikat secara berbaris. Yang dimaksud ruh di sini siapa? Malaikat Jibril. Disebut malaikat Jibril dengan sebutan ruh bukan karena malaikat Jibril hanya ruh tanpa jasad, bukan. Tapi disebut dengan sebutan ruh karena dia hamilur ruh, pembawa ruh. Dan ruh yang dimaksud di sana apa? Wahyu Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh atas perintah kami. Allah mewahyukan ruh, maknanya mewahyukan Al-Qur'an yang disebut dengan sebutan ruh karena salah satu di antara fungsi Al-Qur'an berfungsi seperti ruh, yaitu apa? Menghidupkan hati yang sudah mati. Al-Qur'an disebut juga syifa. Artinya apa? Obat, karena Al-Qur'an berfungsi sebagai obat. Al-Qur'an disebut juga nur atau cahaya karena menerangi. Al-Qur'an juga disebut furqan karena dialah yang mampu apa? Membedakan antara hak dan batil dan seterusnya. Nah, salah satu sebutan bagi Al-Qur'an adalah ruh. Malaikat Jibril yang membawa Al-Qur'an yang disebut dengan sebutan ruh. Makanya dia disebut dengan sebutan ruh dengan makna hamilur ruh. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu malaikat Jibril dan para malaikat berdiri secara berbaris. La yatakallamuna. Mereka tidak ada yang bicara. Illa man adzina lahu ar-rahman. Kecuali yang telah diberi izin oleh Allah untuk berbicara, wa qala sawaba, dan ketika bicara, pembicara itu pasti benar, jujur, tidak bisa dusta, tidak bisa bohong. Jadi itulah yang disebut dengan kadhimin. Kadhimin maknanya dia membisu seribu bahasa, tidak berbicara. Itu kata Qatadah. Berkata Ibnu Jurayj, kadhimin maknanya bakin. Bakin itu menangis saat itu. Al-Baghawi menyatakan makrubin mumtaliina khaufan wa jaz'an. Makna kadhimin kata al-Baghawi makrubin, sangat-sangat sedih yang dipenuhi oleh rasa takut dan tegang. Sehingga mereka pun tidak berbicara. Berkata al-Baghawi, wal kadzam taruddudul ghaid wal khauf wal huzn fil qalbi hatta yudayyiqa bihi. Al-kadzam, makna al-kadzam, pelakunya disebut kadzibin, artinya berganti-gantinya seluruh perasaan buruk di dalam hati, baik itu marah ataupun takut, menyesal, sedih, berkecamuk di dalam jiwa sampai membuat hati ini sumpek. Ada marah kepada diri sendiri. Kenapa dahulu durhaka? Ada takut karena sebentar lagi ada hisab dan ada azab. Ada sedih karena dia pasti akan menderita. Seluruh perasaan buruk itu berkecamuk di dalam jiwa dan itulah yang disebut dengan kadzam. Mereka merasakan hal itu pada hari tersebut. Lamanya hari tersebut kadarnya satu hari sebanding dengan 50 ribu tahun di alam dunia. Satu hari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di hari yang kadar hari tersebut sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Bayangkan kalau di akhirat sehari ya sebanding dengan 50 ribu tahun, anggaplah usia kita 100 tahun, itu pun jarang ya. 100 tahun umpamanya. 100 tahun dibanding waktu di akhirat itu mungkin hitungan menit. Hitung sendirilah, saya malas ngitungnya ya. Berapa lama hidup kita di dunia dibanding waktu di akhirat, hitung sendiri. Satu hari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Jadi 100 tahun kita hidup di dunia itu cuma memenitan dibanding waktu hidup di mana? Di akhirat. Sangat-sangat singkat bagi kita ya. Seluruh manusia saat itu sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka tidak menoleh kepada orang-orang yang ketika di dunianya sangat mereka perhatikan, sangat mereka sayangi, sangat mereka cintai, sangat mereka perjuangkan. Tidak peduli lagi ke ayahnya, ke ibunya, ke istri atau suaminya, ke anak-anaknya, ke adik atau kakaknya, apalagi sahabat-sahabat yang lebih jauh hubungannya dibanding saudara. Seluruh manusia saat itu sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Allah berfirman dalam surah Abasa ayat 37, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yubni. Setiap orang dari kalangan manusia di hari itu punya urusan yang menyibukkan, urusan hisab. Mereka tidak lagi bertanya tentang kerabatnya, tentang orang tuanya, tentang siapapun. Tidak disapa, tidak ditegur, tidak diajak bicara. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'rifu ba'duhum ba'da wa yata'arafuna bainahum thumma yafiru ba'duhum an ba'da dhalik. Mereka itu saling mengenal satu sama lain, tapi kemudian mereka saling menjauh satu sama lain. Mereka itu sibuk dengan urusan sendiri-sendiri dan tidak menyapa, tidak menegur walaupun kerabatnya. Khawatir apa yang pernah terjadi interaksi dia dengan kerabat, dengan sahabat, itu mencelakakan dirinya kelak di akhirat. Makanya mereka menghindar. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu setiap orang itu lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari sahabat-sahabatnya, dari istri semuanya. Tidak ada lagi tegur sapa, saling bertanya, saling mengetahui keadaan masing-masing. Tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 101. Fa'idha nufikha fissur fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasa'alun. Apabila sangkakala ditiup. Ini sangkakala kedua. Ditiupnya sangkakala kedua ini apa fungsinya? Membangkitkan kembali orang-orang yang dahulu pernah hidup di alam dunia lalu mati lalu dibangkitkan kembali. Fala ansaba bainahum yawma idin. Tidak ada lagi fungsi hubungan nasab bagi mereka di hari itu. Wala yatasa'alun, dan mereka tidak saling bertanya, tidak saling bertegur sapa, walaupun dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan adik kakaknya, dengan suami atau istrinya. Enggak. Berkata para mufassir, fahuwa mauqifun tanqatiu fihi ala iqal ansab wa yanajimu fihi albaligh fil maqal hatta anna afsahan nas wa a'lamahum wa afdalahum la yusma'u lahu sautun wa la yatakallamu ahadun illa bi'idhnillahi azza wa jalla. Hari itu adalah hari di mana seluruh hubungan kekerabatan terputus. Lalu orang yang pandai bicara pun mati kutu. Sehingga orang yang paling fasih berbicara ketika di dunia, paling berilmu, paling utama ketika di dunia, tidak lagi terdengar ada suara yang keluar dari mulutnya. Tak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Hud 105, yauma ya'ti la tukallimu nafsun illa bi'idni. Pada hari ketika datang waktu, yang di waktu itu seorang pun tidak bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Bahkan termasuk para malaikat. Tadi sudah disebutkan dalam surah An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Itu yang akan terjadi. Saat itu keburukan memenuhi seluruh suasana. Dan itulah yang sangat ditakutkan oleh orang-orang mukmin, karena mereka takut terhadap buruknya hari tersebut. Maka di dunianya mereka ingin terhindar dari keadaan di akhirat nanti. Di dunianya mereka beriman, beramal soleh, beribadah, melakukan berbagai kebaikan, menjauhi seluruh yang diharamkan. Takut mereka akan hari itu. Allah berfirman, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu orang-orang mukmin, ahli surga, calon-calon ahli surga, sangat takut kepada suatu hari yang keburukannya begitu mendominasi. Seluruh muka, seluruh ekspresi wajah cemberut. Tidak ada seorang pun yang sumringah, yang menyunggingkan senyuman walaupun sedikit, karena dahsyatnya keadaan di hari itu. Dan itu yang paling ditakuti oleh orang-orang mukmin. Ketika orang mukmin di dunia mengetahui bagaimana kondisi di akhirat, begitu menegangkan, begitu menakutkan, ketika di dunianya aja mereka merasa takut dengan hal itu. Seluruh wajah kebayang cemberut. Allah berfirman, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kata mereka, kata orang-orang mukmin, sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami pada hari ketika wajah-wajah abusan. Seluruh wajah itu cemberut, seluruh wajah itu murung, mensiratkan sedih, takut dan penyesalan yang sangat besar, qamtarira, dan begitu buruk dan menakutkan. Makna qamtarira syadidan tawilus syiddah wal bala, sangat dahsyat dan sangat lama kedahsyatan dan penderitaan yang mereka alami. Bayangkan satu harinya sebanding lamanya dengan berapa lama di dunia? 50 ribu tahun. Betapa lamanya ya. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari dikumpulkannya manusia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Hadis lebih merinci keadaan yang lebih mengenaskan lagi. Saat itu matahari sangat dekat. Kira-kira 1 mil atau 2 mil. Panasnya gak ketulungan. Kalau di dunia itu terjadi, maka seluruh kehidupan di dunia akan musnah, akan hancur kalau matahari sejarak 1 mil. Jangankan 1 mil itu. Sekarang kan konon katanya miliaran tahun apa jutaan tahun jarak matahari dari bumi ya. Matahari sedikit aja mendekat ke bumi, terbakar seluruh yang ada di muka bumi. Hancur seluruh kehidupan. Menjauh saja sedikit dari bumi jaraknya, apa yang terjadi? Beku seluruh kehidupan di muka bumi. Ya, jarak matahari ke bumi oleh Allah Azza wa Jalla sudah diatur sedemikian rupa sehingga pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Sepanas-panasnya sinar matahari di dunia, makhluk hidup masih bisa hidup. Sedingin-dingin, ya. Cuaca suhu di alam dunia itu makhluk masih bisa hidup ya, pas dengan jarak yang sangat pas, suhu yang sangat pas juga, sehingga kehidupan di muka bumi bisa berjalan secara normal teratur seperti yang kita alami sekarang. Kalau jaraknya sedikit mendekat, terbakar, sedikit menjauh, beku. Bayangkan kalau matahari sejarak 1 mil atau 2 mil, maka panasnya gak ketulungan. Tapi kita tetap hidup, karena tidak ada lagi kematian setelah itu. Kondisi alam pada saat itu jauh berbeda dengan yang kita alami di alam dunia ini. Jangan diukur dengan logika, dengan rasio kita, dengan akal kita. Masa cuma 1 mil, 2 mil matahari, hancur dong kehidupan, gosong semua. Ya itu kalau di dunia. Allah berlakukan hukum atau aturan yang berlaku di alam di dunia kayak begitu. Tapi di akhirat beda lagi. Allah yang mengaturnya. Diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Miqdad radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, idza kana yaumul qiyamah udniyati asy-syamsu minal 'ibad hatta takuna qadra mil aw milayn, qal fatasharuhum asy-syams fayakununa fil 'araq qadri a'malihim, minhum man ya'khudhuhu ila rukbatihi, wa minhum man ya'khudhuhu ila haqwaihi, wa minhum man yuljimuhu ila jama. Kata Miqdad, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila datang hari kiamat, Matahari didekatkan dari seluruh manusia sampai sejarak 1 mil atau kira-kira 2 mil. Lalu matahari pun membakar mereka atau membuat mereka gerah. Hareudang bayeung yang gerah, apa gerah? Ya gerah. Apa gerah? Keringetan. Apa hareudang bahasa Indonesia? Gerah. Mereka kegerahan dan mereka berkeringat, dan banyaknya keringatnya itu sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Ada yang keringatnya merendam mereka sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, ada juga yang yuljimuhu iljama. Makna yuljimuhu iljama itu sampai setelinga, hidung, sehidungnya. Tergantung amal-amal mereka. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmidzi, ya. Dalam hadis lain yang juga sahih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya'riqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhab 'arquhum fil ardi 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yablughu adhanahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berkeringat pada hari kiamat sehingga keringat mereka itu sedalam atau setinggi 70 hasta. Satu hasta itu satu sikut, hampir setengah meter. Dari mulai ujung jari sampai sikut, ini yang namanya satu hasta. Sampai 70 hasta, sampai keringat itu merendam mereka sampai ke telinga mereka. Bagaimana itu cara mengaturnya? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Jangan difikirkan secara logika. Ada yang selutut, ada yang semata kaki, ada yang seini. Padahal di tempat yang sama. Padahal sifat air bagaimana? Permukaan air sama rata kan begitu ya? Masih ingat pelajaran SMP kan? Hukum bencana berhubungan ya? Masih ingat. Beberapa puluh tahun yang lalu. Hukum bencana berhubungan. Permukaan air selalu sama rata. Kok bisa ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, kok ada yang seini? Itu di dunia tadi. Hukum berhubungan itu tadi hanya berlaku di mana? Di dunia. Ini di akhirat beda lagi, ya. Yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Tapi yang jelas wahyu melalui lisan suci Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang terendam dengan keringatnya dengan ketinggian rendaman yang berbeda-beda sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Berdasarkan hal itu wajib kita yakini. Karena ini menyangkut urusan gaib. Dan urusan gaib ini tidak bisa terjangkau dan tidak bisa difahami secara akal, secara logika, secara rasional. Karena hukum alam yang Allah terapkan di alam sana dengan di alam sini jauh berbeda. Akal kita, rasio kita, logika kita hanya mampu memahami sebagian kecil dari apa yang berlaku di alam dunia sekarang, tapi tidak mampu menjangkau apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Inilah poin pertama yang kita bahas pada hari ini, hari dikumpulkannya seluruh makhluk dengan keadaannya masing-masing yang dijelaskan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih. Meyakini hal itu wajib karena Allah menerangkan dalam Al-Quran, dan meyakini hal itu termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Poin kedua yang kita bahas pada hari ini dengan yang sebelumnya entah poin keberapa. Termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya liqa. Apa arti liqa? Pertemuan. Di anak-anak muda sekarang ada beredar ya, sebuah acara yang disebut dengan liqa. Kita liqa yuk. Apa arti liqa? Bertemu. Kopi darat. Tapi bukan rapat ya. Tapi semacam diskusi atau tausiah atau mentoring atau yang sejenis itu. Lalu apa yang dimaksud liqa di sini? Liqa di sini adalah pertemuan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertemu dengan sesama manusia. Bertemu dengan sesama manusia mah enggak aneh, di dunia juga bertemu ya. Tapi ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini wajib kita yakini. Karena Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Qur'an dan juga dalam banyak hadisnya yang sahih. Di antara ayat yang menerangkan hal ini adalah pertama, Al-Baqarah 46. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Kapan saya membahas ini? Tadi pagi gitu ya. Salah satu di antara buah dari sholat, buah dari sholat, sholat itu bisa menjadi penolong kita dari kesulitan. Makanya Nabi dan para sahabat apabila mereka mengalami musibah, mengalami penderitaan, mengalami perasaan tidak enak, sumpek, sesak, bukan sesak nafas, tapi karena mendengar atau melihat hinaan orang-orang kafir musyrik. Omongannya itu kan pedes banget ya. Omongannya itu nyebelin luar biasa. Ngeresein. Bikin hati sumpek. Ada penghinaan, ada pelecehan, ada segala macam gitu ya. Bikin sumpek, menderita. Nabi SAW sholat. Minta tolongnya itu dalam bentuk sholat. Maka setelah sholat seluruhnya itu hilang. Dan ini perintah Allah SWT. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yakulun. Fasabbih bihamdi rabbika. Wakum minas sajidin. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Kata Allah, kami tahu hatimu itu sumpek, sesak mendengar omongan mereka itu. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Hati kamu itu sumpek sempit mendengar ocehan mereka itu. Hinanya itu luar biasa. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan kepada kalian. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tapi hal ini wa innaha lakabiratun. Tapi sabar dan salat itu enggak mudah loh. Enggak enteng, enggak ringan, berat. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat bagi orang yang khusyuk enggak berat, enteng, ringan, bahkan kebutuhan. Karena dia memperoleh sesuatu yang luar biasa di dalam sholatnya. Dia dapat ketenangan, dia dapat ketentraman. Dia dapat semua sumber kebahagiaan di dalam sholatnya. Bagaimana tidak? Karena di dalam sholatnya hatinya, jiwanya, perasaannya larut di dalam bacaan. Apa yang dia baca meresap ke seluruh tubuh. Dia masuk ke dalam alam lain yang membuat itu tenang, tentram, sejuk, teduh gitu ya di dalam sholatnya. Sehingga karena dia memperoleh sesuatu dari sholatnya, sholat sebagai sebuah kebutuhan pokok bagi dirinya. Entenglah dia melakukan sholat itu. Wa inna ala kabiratun. Sholat itu berat loh. Illa ala khasyin. Kecuali orang-orang, ya, bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, bagaimana resep meraih kekhusyuan? Di sini diisyaratkan oleh Allah. Siapa orang yang khusyuk? Bagaimana caranya agar dia khusyuk? Salah satunya Allah menyatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang akan khusyuk di dalam salatnya itu, orang yang akan menganggap bahwa salat itu enteng ringan bagi dia, enggak berat, adalah orang yang yadhunnuna. Makna yadhunnuna di sini bukan menyangka, menduga, meraba-raba, tapi yakin. Dhon di sini maknanya yakin. Orang yang dia itu yakin bahwa mereka itu akan bertemu dengan Rabb mereka, dengan Allah, dan sungguhnya mereka hanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kelak akan bertemu dengan Allah untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawabannya, untuk dibalas sesuai dengan jenis amal kita. Keyakinan yang seperti ini yang luar biasa pengaruhnya bagi dirinya. Dia akan tunduk, taat, patuh kepada aturan Allah, menjauhi semua yang Allah haramkan, yang Allah larang, gitu ya. Dan itu memberi efek. Allahu Azza wa Jalla, ini sudah kita bahas kalau gak salah tadi pagi, cuma dengan bahasa Sunda gitu ya. Allahu Subhanahu wa Ta'ala menyatakan antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tafakkaru. Antaqumu lillah maknanya lakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mathna wa furada, baik berdua ataupun sendiri-sendiri, thumma tafakkaru, lalu berfikirlah kamu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, makna berfikir di dalam ayat ini setelah melakukan ketaatan, fikirkan tentang amal ketaatan yang tadi kamu lakukan. Pertama, fikirkan, pertimbangkan aspek niat. Ikhlas karena Allah enggak? Atau campur aduk? Karena Allah iya, karena ingin dipuji orang juga iya. Ya? Itu ditolak Tuhan. Kedua, apakah ketaatan tersebut mengikuti sesuai dengan syariat Allah yang Allah tuntunkan dalam perilaku Rasulnya, contoh yang diberikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, ataukah tidak ya. Yang ketiga, perhatikan buah dari ibadah itu. Setiap ibadah itu membuahkan hasil yang luar biasa. Apa buahnya? Banyak. Kalau buah dari sholat, pertama, sholat itu bisa menghilangkan penderitaan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kedua, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Itu buah dari sholat. Coba pikirkan, sholat kita berbuah demikian apa tidak? Ataukah tidak ada efek sholat-sholat? Keji-keji, mungkar-mungkar. Ya. ST, MJ, sholat terus, maksiat juga jalan. Apakah demikian? Kalau demikian, sholatnya enggak ada asar. Tidak ada efek, tidak ada pengaruh, maka tidak berbuah. Perhatikan unsur itu. Tafakkaru, pikirkan tentang amalmu yang tadi kamu lakukan. Dari tiga aspek tadi itu, aspek niatnya, aspek tata cara pelaksanaannya, dan aspek buahnya. Maka orang yang seperti itu, adalah orang yang sholatnya bisa menghilangkan keresahan pada dirinya. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zikir yang paling agung adalah sholat. Siapapun orang yang sholat, pasti dia mengingat Allah di dalam sholatnya. Dia sedang melakukan zikir teragung di dalam hidupnya. Pasti hatinya akan tenang. Kalau hatinya sudah setenang itu, pasti ada efek tanha anil fahsyai wal mungkar. Makanya wajib kita jauhi kekejian dan kemungkaran di luar sholat. Untuk apa? Salah satunya untuk menyelamatkan sholat kita loh. Kalau selesai sholat kita masih keji, masih mungkar, itu tanda loh. Itu tanda sholat kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Selain ditolak, diazab. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Wail bagi orang yang sholat, itu orang yang sahun, an, bukan fi. Kalau lam qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashiyun. Di sana fi, di sini an. Sungguh berbahagia orang-orang beriman itu, orang-orang yang khusyuk. Fi salatihim, di dalam khusyuknya, dalam salatnya. Dalam salat itu khusyuk, di dalam salat. Itu fi. Kalau an, di luar salat. Ini penjelasan Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini, alladzina hum an salatihim sun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Makna an di sana adalah lalai dari hikmah atau tujuan atau buah dari salat di luar salatnya. Hikmah salat, buah salat, tujuan salat, tanha anil fahsya'i wal munkar, yang harus diaplikasikan di luar sholat, setelah sholat. Setelah sholat dia tidak boleh keji, tidak boleh mungkar. Makanya kalau setelah sholat dia tetap keji, tetap mungkar, terkena ancaman ayat ini, fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Siapa yang masih keji, yang masih mungkar seusai sholatnya, sholatnya merdud, tertolak, enggak dipahalai, bahkan terancam dengan wail. Wailul lil musallin wal iyadzu billah. Semoga Allah menghindarkan kita dari hal ini ya. Makanya hati-hati bagi para gosiper, tukang gibah. Itu keji apa mungkar? Keji apa mungkar? Mungkar, karena merugikan banyak orang. Orang yang menjadi korban gibahannya ya terugikan dengan hal ini. Kalau keji, orang gak ada yang rugi, tapi diri sendiri yang rugi. Seperti berzina, seperti mabuk, asal mabuknya jangan ngamuk ya. Seperti berjudi, itu hanya dirinya sendiri yang rugi, itu keji itu. Kalau mungkar merugikan orang lain, tapi diri untung. Seperti rampok, seperti mencuri, seperti mengambil harta orang, diri untung tapi orang lain rugi. Makanya karena merugikan orang lain harus dicegah. Makanya disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada amar ma'ruf nahi fahsya, enggak ada. Karena fahsya, perbuatan keji itu biasa dilakukan sembunyi-sembunyi itu. Tidak mengganggu orang. Tapi kalau mungkar ya mengganggu orang karena ada korban di sana, ya. Kalau perbuatan itu merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, disebut keji dan mungkar. Contohnya apa yang keji dan juga mungkar, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, apa contohnya? Merokok merugikan diri sendiri? Iya, merugikan orang lain? Ya itu keji dan mungkar itu. Kalau setelah sholat masih begitu, itu isyarat, tanda itu. Sholat itu mardud. Hentikan rokok sekarang. Untuk menyelamatkan sholat kita tuh. Agar kita terhindar dari ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Ya, harus ada buah. ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu ayat salah satu yang menjelaskan akan adanya pertemuan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am 154 Allah berfirman, la'allahum biliqai rabbihim yu'minun. Semoga mereka beriman kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hei manusia, sesungguhnya kalian telah berusaha secara maksimal untuk bisa sampai kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Famulaqi, maka kamu akan bertemu dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan pertemuan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga banyak yang menerangkan tentang hal ini. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Ketika sampai di sini, Aisyah radhiyallahu anha mendengar itu salah faham. Aisyah itu kurang apa? Cerdas. Sampai para ulama, Imam Az-Zuhri menyatakan, seandainya ilmu Aisyah ditimbang dengan ilmu gabungan seluruh wanita, seluruh wanita ilmunya digabung jadi satu, dibanding dengan ilmu seorang Aisyah nih, saya ilmu Aisyah tetap lebih unggul daripada ilmu gabungan seluruh wanita. Imam Az-Zuhri di sini enggak lebay. Beliau langsung bertemu dan belajar membandingkan dengan ilmu para wanita yang ada di zaman itu, ya. Itu bisa menilai, wah, Aisyah tidak ada yang mengunggulinya. Cerdas. Hafal Quran enggak kira-kira? Ya pasti hafal Quran. Bisa bahasa Arab enggak? Ya iyalah orang Arab. Ya. Keimanannya, ah, beliau dijodohkan dengan manusia terbaik dunia akhirat. Di dunia beliau menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat beliau akan tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ummahatul mukminin, ibu seluruh kaum mukminin, ibu kita semua. Ya. Tapi ketika beliau memahami sebuah hadis, bahkan ayat di dalam riwayat lain, ya, memahami itu dengan otaknya, dengan akalnya, bisa salah faham. Termasuk hadis ini. Ketika mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah akan cinta bertemu dengannya. Dia memahami bertemu dengan Allah itu mati, ya. Bertemu dengan Allah itu apa? Mati. Loh, kalau membenci kematian, membenci bertemu dengan Allah, maknanya membenci kematian. Kita semua benci enggak kepada kematian? Ya. Boleh enggak membenci kematian? Ya boleh. Membenci musibah, membenci sakit, dan kita menghindarinya. Dan kalau musibah atau sakit itu kita alami, kita berusaha untuk sembuh. Ya, diperintahkan. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian kalau sakit. Diperintah. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Wajib dihindari itu. Musibah, sakit, apalagi kematian. Boleh membenci kematian. Tapi ketika musibah termasuk kematian itu datang, kita wajib ridha. Kita wajib ridha. Benci tapi ridha. Selama ini orang mengatakan benci tapi rindu. Benci tapi rindu. Ada yang pernah mengalami benci tapi rindu? Ada yang protes enggak? Itu namanya sikap yang ambivalen ya. Dua perasaan yang bertolak belakang tapi bertemu dalam satu hati, benci tapi rindu. Ini benci tapi ridha. Seperti kita kalau sakit gitu ya, ke dokter disuntik oleh dokter. Kepada suntikan itu kita benci tapi ridha. Kata dokter, prosotin celana kamu. Saya suntik, saya tojos dengan jarum. Mau? Benci, tapi ridho. Diasongkan. Benci, tapi ridho. Karena memang itu jalan terbaik bagi dia. Dia tahu bahwa di sana ada maslahat. Benci, tapi ridho. Ya, termasuk makan obat pahit. Siapa yang mau makan obat? Gak ada yang mau, pahit gitu ya. Benci kepada obat. Tapi dimakan gak? Dimakan. Benci tapi gitu. Dokter itu ya sudah nyuntik ya, sudah ngasih yang pahit-pahit, ngelarang dari yang enak-enak. Jangan makan durian, jangan makan kambing, jangan makan ini itu ya. Sudah dilarang. Setelah itu, sini bayar, minta duit. Setelah itu, minggu depan kamu datang lagi, saya tojos lagi. Saya kasih yang pahit-pahit lagi. Itu minggu depan datang lagi enggak? Datang lagi. Seneng enggak itu disuntik, minum obat? Enggak seneng, benci. Tapi ridho. Demikian juga musibah, kematian, benci. Tapi kalau terjadi wajib ridho. Nah kata Aisyah, ya Rasulullah, akarohiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian, padahal kita semuanya benci kematian. Nabi SAW ketika Aisyah menyatakan kita semua benci kematian, tidak membantah aspek ininya. Tapi yang dibantah oleh Nabi SAW, pemahaman tentang makna bertemu dengan Allah. Membentuk bertemu dengan Allah di sana bukan kematian. Lalu beliau menjawab, laisa kadzalik, bukan demikian wahai Aisyah. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ah. Tapi makna ucapan tadi adalah seorang mukmin menjelang kematiannya, ini ketika sakarat. Bila sakarat, dia diberi kabar gembira tentang rahmat Allah, keridhaannya dan surganya. Ingat ayat, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah di atas ucapannya, para malaikat akan turun membisikkan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ayat ini kata Al-Imam Ibn Kathir terjadi ketika seorang sakaratul maut. Orang yang beriman dan istiqamah di atas keimanannya pas sakaratul maut, dia resah, dia gelisah. Ada rasa takut terhadap masa datangnya. Ada rasa sedih terhadap masa lalunya dan apa yang akan ditinggalkannya. Turun malaikat membisikkan, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah kamu dengan surga. Hilang segertika kesedihan, keresahan, kegelisahan, dan ketakutannya hilang. Maka setelah diberitahu dia akan dapat rahmat Allah, keriduannya dan surganya, maka dia pun sangat mencintai pertemuan dengan Allah kelak. Karena apa? Karena bertemu dengan Allah kelak adalah kebahagiaan. Dia tinggal memetik hasil dari ketaatan yang dia lakukan di alam dunia. Ya, maka itu maksudnya. Mencintai pertemuan dengan Allah itu muncul ketika musakaratul maut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal kafira idza busyira bi'adzabillahi wa sakhati kariha liqa Allah fa kariha Allahu liqa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang kafir atau orang durhaka, dalam riwayatnya al-fajir, ketika mereka mau mati, mereka diberi kabar tentang azab Allah dan kemurkaan Allah. Jadi mereka ngeri kalau nanti bertemu dengan Allah akan diazab, akan disiksa. Bertemunya belum. Tapi kabar tentang apa yang akan mereka alami kalau bertemu dengan Allah sudah disampaikan ketika sakaratul maut. Maka muncul rasa benci bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah adalah kebinasaan bagi mereka, penderitaan. Maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Hadis ini menjelaskan akan ada pertemuan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang senada, yang semakna, yang menjelaskan akan ada pertemuan antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan, kita cuma 2 poin saja. Ini pun memakan banyak waktu. Kita cukupkan sore ini sampai di sini karena waktunya habis. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada pembawa acara di Radio Roja Cileungsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan, siapa, Pak Mas? 8198965543. Kami berikan kesempatan yang pertama dari penelpon, silakan. Iya. Silakan Bapak atau Ibu. Baik, masih terputus. Baik, kami angkat untuk berikutnya. Nah, kembali sudah ada beberapa penanya melalui pesan singkat kami ajukan. Kami pilih yang berkesesuaian dengan bahasan tema. Tampaknya belum ada yang sesuai dengan bahasan tema. Silakan mungkin untuk ada yang akan bertanya secara langsung via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ibu. Mau bertanya bisa enggak? Iya, dari mana Ibu? Iya, Ibu siapa? Bu Haji Sri. Ibu Haji Sri, silakan pertanyaannya. Silakan Ibu. Bagaimana caranya supaya salatnya itu khusyuk? Iya. Dan tidak rajin lah. Iya. Sendirian Pak. Oh iya. Nah, kalau saya suka salat itu tasbih. Itu tiap hari, apa betul atau enggak? Iya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu atas interaksi dan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri di Cirebon, silakan Ustaz. Baik, Ibu Sri di Cirebon, barakallahu fi. Saya hanya menjawab satu pertanyaan saja ya. Kalau enggak salah pertanyaan bagaimana caranya agar bisa sholat secara khusyuk. Itu ya yang didengar. Baik. Ada pertanyaan lain tapi kita pending karena memberi giliran kepada yang lain. Ada banyak kiat agar sholat kita bisa khusyuk. Pertama, pahami makna doa-doa yang kita baca di dalam sholat. Kita harus tahu artinya Bila perlu syarah atau penjelasan yang lebih mendalam tentang doa-doa yang kita baca di dalam sholat. Setelah kita pahami, kita hayati. Ketika kita membaca, ya umpamanya ketika kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku, kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ketika kita membaca itu, hati pikiran kita menyatu menghayati apa yang kita baca. Terus setiap kata yang diucapkan oleh mulut ikuti dengan hati, ikuti dengan pikiran kita. Maka pikiran kita gak ada waktu untuk memikirkan hal-hal lain karena fokus kepada bacaan. Latih itu terus. Ini yang pertama ya. Kedua, kondisikan hati dan pikiran kita di luar sholat agar lebih dominan berpikir tentang akhirat, tentang alam kubur, tentang kiamat, tentang alam mahsyar, tentang apa yang sudah kita terangkan tadi, tentang surga, tentang neraka. Maka sebagian besar waktu hidup kita lebih banyak untuk memikirkan hal itu. Orientasikan hidup kita untuk akhirat. Kalau kita berorientasi hidup untuk akhirat, ya, pikiran akhirat akan lebih mendominasi kita. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, selalu terkait akhirat. Ketika seorang ulama melihat ada seorang anak nangis di luar, karena mungkin nakal, lalu oleh ibunya itu disuruh pergi keluar. Anak itu karena sudah melakukan kesalahan ya, nangis, menyesal, kemudian menggedor-gedor lagi rumah ibunya gitu. Beberapa lama kemudian dibukakan kembali oleh ibunya, lalu disuruh masuk. Padahal anaknya itu sudah melakukan kesalahan. Ulama yang melihat kasus itu langsung terkait akhirat. Seorang ibu selalu memaafkan kesalahan anaknya, sebesar apapun kesalahannya. Ketika sang anak kembali mengetuk pintu rumah ibunya, padahal Allah Azza wa Jalla lebih penyayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kalau seorang hamba ya berdosa, jauh dari Allah Azza wa Jalla yang buat Allah murka, mungkin memberi azab, musibah dan yang seterusnya, kemudian orang itu taubat kembali kepada Allah, Allah jauh lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Pasti akan demikian. Ketuk lagi pintu taubat kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan bukakan. Ketika seorang ulama melihat ada kambing bakar, tahu kambing bakar? Kambing dibakar dibolak-balik, yang menangis. Ingat kepada ayat. Ayat menyatakan pada hari itu kami bolak-balikan mereka di atas api neraka. Nangis itu. Takut mereka mengalami itu ya. Ketika itu terjadi, maka dominasi akhirat memenuhi pikiran dan hatinya di luar sholat. Pas kebawa ke sholat ya sudah terkondisi, maka itu akan lebih khusyuk daripada sebelum. Mohon maaf, di sini sudah datang waktu maghrib, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.